coba ungkap tabir ini. Kisah antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya, ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu. Sejujurnya,